Pantes aja nu gelo mah. Kecil dan bisa gitu. Lebar rusuh, gerak. Ini sekarang malu kewale. Belikan sawah. Habis dari daya. Sawahnya. Mobil butuh.